Ada apa lagi kawan? Adakah gundah yang kini kau rasakan? Mendekatlah dan ceritakan, kali aja ada ide yang brilian. Oh,